Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرَّ الْأُمُورِ مُدَّثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُدَّثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Kaum muslimin, para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kemudahan yang diberikan kepada kita. Kita bisa bersama-sama berusaha memahami al-Islam, yang tentunya kita berharap dengan kita mempelajari al-Islam yang datang kepada kita dengan penuh kesempurnaan dari bimbingan-bimbingannya, kita mengharap kepada Allah Azza wa Jalla kita akan mendapatkan taufik, bimbingan, bisa mengikutinya. Ketahuilah wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tiada kenikmatan yang lebih sempurna, yang paling sempurna, kecuali kenikmatan al-Islam yang telah sampai kepada kita. Sehingga marilah kita bersama-sama, barakallahu fikum, kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan berusaha mengkaji dan memahami al-Islam yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW dan alhamdulillah sampai kepada kita melalui tulisan-tulisan, penjelasan-penjelasan para ulama kita rahimahumullahu jami'an. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar yang kami hormati dan kami cintai, kita sampai kepada pembahasan beberapa hak-hak suami yang wajib ditunaikan, yang seharusnya dijalankan oleh istri, ya. Sampai pada poin berapa tadi, ya? Poin yang ke-6, Ustaz. Poin yang ke-6. Ya. Kemarin kita sampai poin ke-6, poin terakhir kemarin, yaitu agar seorang istri tidak mengeluarkan dari harta suaminya kecuali dengan izin suami. Begitu. Iya. Karena memang seorang istri itu penanggung jawab atas rumah suaminya. Termasuk harta suami, ini menjadi tanggung jawab bagi istri. Sehingga seorang istri ketika dia melihat atau memegang harta-harta suaminya, hendaklah dia jaga dengan cara yang baik. Kalau dia hendak menginfakkan, mensodakohkan misalkan, dari harta-harta suaminya, maka hendaklah dia meminta izin terlebih dahulu. Sebab kalau dia mensodakohkan dari harta suami tanpa seizin suaminya, maka sesungguhnya barakallahu fikum, di sini salah satu di antara hak yang dia tinggalkan. Tayyib, maka seharusnya bagi seorang istri dia mensodakohkan dengan izin suami. Kalau tidak diizinkan oleh suami, maka ini berdosa bagi dia, ya. Sebab itu Rasulullah SAW meriwayatkan ketika Hindun binti Utsbah menceritakan tentang suaminya, ya, yang tidak memberi harta yang cukup untuk dirinya dan anaknya, maka Nabi SAW menyatakan, "Khudhi ma yakfiki wa baniki bil ma'ruf." Ambil. Ambil dari harta suamimu untuk keperluan dirimu dan anakmu dengan cara yang ma'ruf, dengan baik. Artinya bagi seorang istri, hendaklah ketika dia mengambil harta itu dengan izin suaminya, ya. Sehingga kalau dia mengeluarkan tanpa izin suami, maka ini barakallahu fikum suatu hak yang ditinggalkan oleh dia. Namun kalau dia mensodakohkan dari harta suami dengan izin suaminya, ya, maka dia mendapatkan pahala yang sempurna. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Idza anfaqatil mar'atu min ta'ami baitiha min ghairi mafsadah, kana laha ajruha." Siapa saja seorang istri membelanjakan, menginfakkan harta atau makanan suaminya yang ada di rumahnya tanpa menimbulkan mafsadah, kerusakan, madarat, maka bagi istri itu mendapatkan pahala. Mendapatkan pahala bima anfaqat, dengan apa yang dia infakkan. Wali zaujiha bima kasaba, dan suami juga dapat pahala dengan apa yang dia telah usahakan. Baik. Para pendengar sekalian yang kami hormati, ini poin yang kita bahas kemarin kalau tidak salah, dan kita masuk pada poin yang ke berapa? Yang ketujuh, Ustaz. Yang ketujuh. Poin yang ketujuh, barakallahu fikum, yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah suami antatazayyan lahu. Suami, seorang istri hendaklah dia itu berhias, berhias di hadapan suaminya, berhias, bahasa kita bersolek apa ya, berjandan, iya, iya. Artinya di antara perkara yang penting yang perlu diperhatikan oleh seorang istri di hadapan suami adalah berdandan, berhias diri, menghiasi dirinya dengan perhiasan-perhiasan yang dia miliki, ya, dengan perkara yang boleh tentunya, perhiasan yang sifatnya masih dibolehkan oleh syariat. Dan ini merupakan salah satu sifat wanita yang baik. Telah datang hadis, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya, ayun nisa'i khair, wanita mana yang baik? Qala allati tasurrahu idza nudira. Wanita yang baik itu wanita yang menyenangkan kalau dipandang. Kalau dipandang di sawang itu menyenangkan pandangan. Ya. Ini bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara hak yang harus ditunaikan kepada suami bagi istri adalah berdandan. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Rawahu Muslim. Dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Maka di antara hal yang mengundang kebahagiaan seorang suami ketika masuk ke rumah istri, di tempat istrinya, dia dapatkan istrinya itu apa? Kelihatan tampil lebih apa? Lebih menarik, ya. Cantik tambah menarik. Sedap dipandang, eh? Sedap dipandang, sedap, sedap dipandang, ya. Enak disawang, ya. Dan nyaman, Ustaz, ya. Nyaman karena halal, Ustaz, ya. Iya, halal, ya, dipandangi. Dia memakai minyak wangi kalau memang di rumah. Dia mungkin memakai apa? Hiasan-hiasan yang memungkinkan dipakai oleh dia dari pakaiannya. Ya. Berhias dengan perhiasan yang diizinkan oleh syariat. Sebagaimana kisah Aisyah radhiyallahu anha, dan hadis Bukhari dan Muslim, itu pernah meminjam kalung. Gila dah. Kalung yang dimiliki oleh Asma, saudaranya binti Abi Bakar radhiyallahu an. Ini menunjukkan bahwasanya wanita itu sosok manusia yang belum sempurna, sehingga perlu ada di apa namanya sesuatu yang menghiasinya. Kalungnya kalau dia punya, gelangnya kalau punya. Ini merupakan perkara yang dibolehkan oleh Islam. Bahkan seharusnya seorang istri di hadapan suaminya berhias demikian. Ya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada para sahabat yang perjalanan jauh, safar. Ya. Maka beliau menyatakan kepada para sahabat, amhilu hatta tadkhulu laila, yakni isya'at. Tundalah dulu, jangan kalian langsung masuk ke tempat istri-istri kalian di waktu malam ini. Likai tam tashita sya'ithah, agar dia itu menyisir rambut yang awut-awutan. Ya. Jadi jangan langsung masuk. Biarkan kesempatan untuk apa? Menyisir rambut yang awut-awutan. Sebab biasanya kalau istri ditinggal, tidak ada suami, dia kadang apa? Tidak sempat menghias dirinya. Biasanya seperti itu. Biasanya kayak gitu. Ya, tidak tahu zaman sekarang mungkin ya. Apa terbalik, kalau ada suami malah berdandan, kalau suami pergi malah berdandan. Tenang, udah bebas, tidak ada suami ini, bisa berhias. Na'udzubillah. Terbalik ya. Sehingga Rasulullah mengingatkan kepada para sahabatnya untuk memberi kesempatan. Tam tashita sa'isatu, menyisir rambut yang awut-awutan. Watastahidda al-maghibah, mutafakun alaih. Dan memberi kesempatan wanita itu mencukur rambut yang mungkin dicukur, bulu kemaluannya, mungkin bulu ketiaknya dicabut, mungkin kukunya, ya, kukunya sudah panjang dipotong, ya. Ini menunjukkan bahwasanya wanita perlu berhias ketika kedatangan siapa? Suaminya, ya. Sehingga para suami yang habis safar meninggalkan istrinya, ketika dia pulang dihimbau untuk jangan langsung masuk ke tempatnya, tapi memberi kesempatan mereka, para istri itu, berdandan, rambutnya disisir, ya. Kalau zaman sekarang mungkin rambut yang belum sempat disampo, lama tidak disisir, banyak kutunya, ya. Lu siapa kan? Ya, perlu di sampo mungkin diperbaiki lagi supaya lebih bersih, ya. Iya, ini menunjukkan bahwasanya Islam sangat memperhatikan hal yang bisa membahagiakan sebuah rumah tangga. Sehingga siapa yang punya rambut, ya, sebagian riwayat mengatakan man kana lahu sya'run falyukrimhu. Siapa yang punya rambut, rambutnya diapakan? Dimuliakan. Dan di antara apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau menyisir rambutnya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyisir rambut Dan ini menunjukkan salah satu di antara perkara yang sangat dicintai oleh Islam, bersihan, kerapian di hadapan seorang suami. Nah ini, para pendengar sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Namun perlu diingatkan di sini, berdandan itu dengan perkara yang memang dibolehkan. Jangan sampai berdandan dengan sesuatu yang terlarang. Apa misalnya? Apa misalnya berdandan dengan sesuatu yang terlarang? Lipstik yang sangat tebal, Ustaz. Nah, contohnya, lipstik yang sangat tebal, Ustaz. Ya, mungkin ditato. Sebagian wanita zaman dulu itu ada yang biar kelihatan apa namanya bagus, ya, ditato pakai jarum, ditusuk, nanti dikasih tinta, ya, sehingga mengeluarkan gambar yang indah, ya. Nah, ini namanya tato. Makanya seperti ini disebutkan dalam hadis muttafaqun alaih dari Ibnu Umar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat al-washimat wal mustausimat, wanita yang mentato dirinya, tubuhnya, dan minta ditato. Iya. Maka berhati-hatilah berhias di hadapan suami tapi dengan sesuatu yang dilarang oleh Islam. Para pendengar sekalian, jangan hanya mencari keriduan manusia tapi mendapatkan murkanya Allah. Jangan. Jangan sekali-kali kita ingin mendapatkan pujian. Masya Allah, saya dinilai cantik. Memang. Saya dapat ancungan jempol. Cantik. Tapi cantik dalam hal berdandan di hadapan suami melanggar aturan-aturan yang dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Sehingga Rasulullah SAW mengingatkan kepada wanita agar mungkin kelihatan lebih menarik alisnya, bulu alisnya mungkin biar seperti rembulan, ya, bulan sabit apa istilahnya. Lalu alis yang asli dibuang, diganti dengan alis yang lebih menarik. Ya, ini termasuk yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallah namisat wal mutanamisat. Allah melaknat wanita-wanita yang mencabut bulu-bulu alisnya. Ya. Ya. Dilaknat. Dijauhkan dari rahmat Allah. Bukan dia mendapatkan kebaikan di sisi Allah, tapi justru dijauhkan dia dari rahmat yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Wal-iyadzubillah, apalah maknanya pujian, sanjungan manusia kalau kita justru semakin jauh dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Padahal kita semuanya hidup selalu ingin mengharapkan rahmat Allah. Kita mati pun mengharapkan rahmatnya Allah. Iya. Para pendengar sekalian, ya, ini nasihat penting untuk para wanita, para ibu rumah tangga, agar selalu berdandan di hadapan suami dengan perkara yang diridhoi oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Tapi juga perlu kami ingatkan ini kepada para suami, ya, jangan cuma bisanya nuntut. Kamu dandan yang cantik, kenapa sih? Giliran kita, suami, tidak pernah berusaha menampilkan sesuatu yang menarik di hadapan istri. Iya. Awut-awutan juga, Ustaz, ya. Iya. Kalau kita nuntut istri rambutnya disisir rapi, tidak ada kutunya, sementara kita apa? Nah, untuk bila sebagian masih ada hal yang tidak disukai oleh istri kita, rambutnya tidak pernah disisir, ya, di hadapan istri dapat baunya saja, ya, istri cuma dapat baunya saja, bau tidak sedap maksudnya. Barakallahu fikum. Maka sekali-kalilah, ya, seorang harus berusaha memperbaiki diri dan melihat diri kita agar kita benar-benar bisa menjalankan firman Allah Ta'ala, walahunna mislul ladhi alayna bil ma'ruf, ya, sebagaimana mereka supaya berdandan, dan bagi kita juga alayna bil ma'ruf, atas mereka juga ada sesuatu yang perlu kita berikan berupa berhias. Sebagaimana kita menuntut dia berhias, kita juga perlu berhias di hadapan istri-istri kita. Begitu. Ini poin yang ke berapa tadi? Yang ke-7, Ustaz. Yang ke-7. Ya, sekarang poin yang ke-8. Poin yang ke-8, di antara hak-hak suami yang seharusnya ditunaikan oleh para istri adalah antakuma bihawa iji, agar seorang istri membantu atau membantu suaminya, mau membantu suaminya, iya, yakni di sini para suami mereka adalah sosok manusia yang kadang membutuhkan adanya bantuan, ya, kebutuhan-kebutuhan yang kadang seorang istri dituntut untuk bisa berkhidmah membantu sang suaminya. Hal ini tentu saja perkara yang baik, artinya membantu dalam perkara yang baik. Dan di antara perkara yang perlu diperhatikan membantu suami yang paling baik di sini adalah maksudnya dalam sisi agama. Ya. Menolong, membantu suaminya di dalam mentaati Allah Ta'ala dan Rasulnya. Juga membantu dalam perkara-perkara yang memang perlu dibantu atas suami-suami kita. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Ma'idah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kalian, ya, di atas kebaikan dan ketakwaan, ya, sehingga seorang istri hendaklah bisa menjadi penolong suaminya dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, ya. Juga dalam hadis yang dikeluarkan di dalam Sahih Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, wa tu'inu rajul idza batihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ah shadaqah. Menolong seorang, ya, di atas kendaraannya, membawakan sesuatu di atasnya atau mengangkatkan barang dagangannya, itu shadaqah. Juga ini perlu diperhatikan oleh para istri. Pakaian kotornya, baju kotornya, ya. Belum lagi tempat kerjanya barangkali ada di rumah. Ambulan-ambulan, ya. Nah, ini benar-benar seorang istri. Kalaupun suami sudah berusaha merapikan, memperbaiki, menjaga. Namun kadang keterbatasan kadang. Maka di sini harus dibangun adanya sikap apa? Tolong menolong dalam kebaikan. Ya. Maka di sini para ulama membahas tentang apa hukum berkhidmahnya seorang istri kepada suaminya. Yakni menolong suami dalam beberapa perkara. Maka di sini diterangkan oleh para ulama kita di antara pendapat jumhur ulama rahimahumullah, bahwasanya para ulama berpendapat dari kalangan jumhur, kata mereka, annahu la tajib khidmatal mar'i ala zawjiha. Bukan perkara yang sampai tingkatan wajib dalam hal berkhidmahnya, membantunya istri kepada suaminya. Illa ayyakuna dhalika min babi husnil usrah lah. Kecuali itu hanya sekedar bagusnya berhubungan di dalam hubungan suami istri. Sebagian ulama berpendapat bahwa wajib berkhidmah istri kepada suami, membantu suami. Ini yang dirajihkan oleh Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Adapun dalil yang menunjukkan wajibnya itu banyak sekali. Di antaranya adalah kisahnya putri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau itu biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangganya, ya, yang ngadonin apa ini bahan roti, ya, nuci baju, ya, merapikan rumahnya, ya, sampai akhirnya dia datang kepada bapaknya menyampaikan apa yang dia dapatkan dari pekerjaan rumah tangga yang cukup banyak, ya, meminta agar diberi apa, pembantu, ya, diberi apa, pembantu. Anaknya kecil, pekerjaan rumahnya banyak, numpuk, ya, ngadonin roti sendiri, masak sendiri. Wah, ini akhirnya barakallahu fikum dikisahkan beliau datang menemui bapaknya melaporkan apa yang didapatkan, minta pembantu, ya, biar membantu pekerjaan rumah tangganya. Karena Ali bin Abi Thalib tidak mampu, ya, membayar apa? Pembantu. Bayar pembantu tidak mampu. Mungkin kayak kita, ya. Untuk bayar pembantu mungkin tidak mampu, ya. Iya. Pembantunya bayarannya 500, kita dapat mungkin pemasukan sebulan 500, ya, tekor, ya. Nah, mungkin. Maka kemudian apa nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah? Ala ukhbiruki ma huwa khairun laki min. Maukah aku tunjukkan kepada engkau, wahai Fatimah, hal yang jauh lebih baik dari apa yang engkau minta. Apa itu? Tusabbihina allaha inda manamika salasan wa salasin, wa tuhammadina allaha salasan wa salasin, wa tukabbirina allaha arba'an wa salasin. Ada perkara lebih jauh lebih baik dari apa yang engkau minta. Apa itu? Bertasbih di saatmu tidurmu 33. Baca subhanallah 33. Membaca alhamdulillah 33. Dan membaca Allahu Akbar 34. Jadi genap berapa? 99. Oh, 100. Iya. Genap 100 dong. Genap Ustaz, ya. Genap 100. Sampai kata Sofyan As-Sauri, zikir yang dibaca oleh Fatimah ini, beliau dikisahkan bahwasanya Sofyan As-Sauri menceritakan bahwasanya tidaklah ditinggalkan zikir ini oleh Fatimah sampai pada saat perang Siffin, perang antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib. Begitu. Di sini sisi pendalilannya kata Ibnu Hajar bahwa Fatimah minta kepada bapaknya pembantu, ya, dan beliau tidak menyuruh suaminya untuk mencukupi kebutuhan berupa apa tadi, pembantu, entah itu dengan membayar atau mencarikan pembantu atau menyuruh orang yang bisa menjalankan tugas-tugas Fatimah. Tapi ternyata apa? Dibiarkan oleh Nabi, Fatimah melakukan pekerjaan rumah tangganya sendiri. Ya. Ini diantara dalil barakallahu fikum yang dipegang oleh para ulama rahimahullah jami'an, yang menunjukkan wajibnya. Ya. Ya. Para pendengar sekalian, sehingga seorang istri membantu pekerjaan rumah tangganya, rumah suaminya, ini memang suatu perkara yang mulia. Sampai istri Ali bin Abi Thalib, putri seorang yang mulia, itu berkhidmah, melayani, membantu pekerjaan rumah tangganya. Wallahu a'lam bishawab. Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang dipakai oleh para ulama yang berpendapat ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak wajib. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Dan di sana juga bagaimana kisah para sahabat. Kisah para sahabat Jabir bin Abdullah ketika dia menikah dengan seorang janda. Ya. Apa maksud dia menikah dengan janda ini? Ya, kok enggak milih seorang gadis? Rupanya Jabir itu punya adik-adik yang masih kecil. Ya. Kata Jabir, "Fatazawwajtum ra'atan taqumu 'alayhinna wa tuslihuhunna." Aku memilih menikah seorang janda agar dia bisa membantu melayani urusan mereka, ya, dan bisa membantu adik-adiknya. Kemudian Nabi mendoakan barakallahu lak, semoga Allah memberkahinya, ya. Ini menunjukkan barakallahu fikum perkara yang perlu diperhatikan bagi suami dan juga para istri untuk benar-benar membangun sebuah rumah tangga yang di bawah naungan saling kerjasama, ya. Walaupun para ulama tadi berpendapat wajib, ada tidak mengatakan sampai tidak tingkatan wajib, namun saya nasihatkan kepada para istri, barakallahu fikum, hendaklah mereka benar-benar mau membantu dan melayani apa yang menjadi pekerjaan suaminya di dalam rumahnya. Sehingga Syekh Albani rahimahullah, ya, beliau menyatakan ketika mensyarah sebuah hadis, hadis yang datang dari Imran Husain ibni Mihsan, wal hadisun dhahirah addala ala wujubi ta'ati zawjah li zawjiha wa khidmatiha iyah fi hududi istita'atiha. Saya bacakan nasihat Syekh Albani rahimahullah dalam kitab Adabus Safar. Hadis ini zahir yang menunjukkan nampak wajibnya seorang istri taat kepada suami dan berkhidmah membantu suaminya pada batas-batas perkara yang dia mampu. Ya. Wamima la syakka fihi, dan di antara perkara yang tidak diragukan lagi bahwa yang pertama kali membantu suami adalah membantu di rumahnya. Ya, membantu urusan rumah tangganya, nuci bajunya, merawat rumahnya. Coba lihat, ada seorang namanya Asma. Itu biasa membantu suaminya. Asma binti Abu Bakar, suami istrinya siapa ini? Zubair bin Awam. Itu biasa membantu urusan rumah tangganya. Sampai kudanya. Siapa yang merawat? Asma. Radhiyallahu ta'ala. Radhiyallahu anha. Kalau kita ya, mungkin apanya? Kalau motor, Ustaz. Motornya ya. Atau pit ondel, Ustaz. Ah, pit ondelnya. Sekarang dari punya kuda ya. Nah, ini bayangkan. Itu istri-istri para sahabiyah. Itu yang pertama. Jadi kalau baru cuci baju, ngepel, membersihkan apa atribut rumahnya, ya, itu insya Allah itu perkara yang zahir yang memang harus diperhatikan. Yang kedua kata Syekh Al-Albani rahimahullah, wa ma yata'alaq bihi min tarbiyati auladi, dan membantu suami apa yang berkaitan dengan pendidikan anaknya, wa nahwi dzalik, dan yang sejenisnya. Itu disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Jadi kalau suaminya tidak sempat mengulang pelajaran anak-anaknya, ya, karena mungkin kesibukan di luar sana, maka istri jangan kemudian apa? Jangan bertangguh tangan, Ustaz. Hah? Jangan bertangguh tangan. Berusaha membantu. Iya. Jangan sampai masa seluruhnya di rumah urusan saya semuanya. Ya, kamu ngapain? Padahal suami itu ya urusannya mungkin di luar dan di dalam, gitu ya. Di dalam dia urusi, di luar juga dia mengurusi urusan rumah tangganya. Nah, ini merupakan poin penting untuk diri kita semuanya agar selalu berusaha menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya dan mengikhlaskan segala apa yang kita lakukan sehingga akan menjadi sebab datangnya kemudahan di dunia dan akhirat. segala kekurangan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.